Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kajiannya. Sekarang kita ke halaman 111. Bagi yang punya kitabnya silahkan dibuka. Langsung saja saya bacakan dulu baru saya berikan penjelasan di sini. Wa tattasilu ma zaidah bihadzil ahruf fayabtulu amaluha. Nahwu innama Allahu ilahu wahid wa qul innama yuha ilayya wa annama ilahukum ilahu wahid wa ka'annama zaidun qa'imun walakinnama zaidun qa'imun wal'allama zaidun qa'imun illa layta fayajuzu fihal i'mal wal ihmal. Nahwu layta mazaidan qa'imun binasbi zaidin wa rafihi, berarti bisa laita mazaidan qaimun. Kalau dibaca nasab bisa juga laita mazaidun qaimun. Sampai sini dulu. Jadi judulnya adalah in tattasilu ma azzaidah bi inna wa akhwatiha fayabtulu amaluha. Kalau ada ma zaidah bersambung dengan inna dan saudara-saudaranya, maka amal inanya batal. Nah, jadi kalau ma zaidah bertemu dengan inna dan cs-nya, batal amalnya. Ma zaidah ini sering juga disebut dengan ma kafah. Ma kafah. Contoh dulu. Inna zaidan qaimun, ini normalnya, ya. Inna itu harfu inna, gampangnya begitu. Kemudian zaidan itu ismuha zaidan, isim inna berarti mansub, maka zaidan. Qaimun khobarnya, khobar inna, maka marfu. Nah, ini normalnya. Lalu ada ma masuk ke inna, berarti jadi innama zaidun qaimun. Ma ini namanya ma zaidah atau ma kafah. Apa itu kafah? Kafah itu sesuatu yang menghentikan. Jadi ma ini menghentikan. Menghentikan apa? Menghentikan inna. Apa yang dihentikan? Amalnya. Ya. Amal inna apa? Terfaul ismu tansibul khobar. Ah, itu berhenti atau tertahan oleh ma ini. Sehingga tidak beramal innanya. Nah, ma ini disebut ma kafah, kemudian inna disebut makfufah. Apa itu makfufah? Yang terhentikan. Jadi kafah yang menghentikan, innanya yang terhentikan atau yang dihentikan. Kemudian zaidunya sebagai apa? Nah, tidak lagi disebut sebagai isim inna, melainkan kembali seperti semula, yaitu sebagai mubtada, qaimun sebagai khobar. Sehingga dua-duanya marfu. Nah, ini sekilas tentang ma kafah atau ma zaidah. Lihat contohnya satu per satu. Ini ma ini bisa bersambung di semua sahabat-sahabat inna. Contoh, ini satu aja contohnya. Innamallahu ilahu wahid. Nah, si ada ma, ini namanya ma zaidah atau ma kafah. Inna ini makfufah, terhentikan amalnya. Allah kembali seperti semula, yaitu menjadi mubtada, ilahun sebagai khobar, man'ud, dan wahidun at. Nah, ini namanya ma zaidah. Nah, kalau diterjemahkan langsung saja, langsung aja sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang esa. Nah, begitu ya. Sebagaimana menerjemahkan innallaha ilahun wahid. Kemudian ka'annama zaidun qaimun, ini namanya ma kafah. Ya. Ini ma zaidah. Sehingga ka'anna ini tidak beramal, yaitu merofakan mubtada menasabkan khobar. Ini tidak berfungsi amalnya. Zaidun sebagai mubtada, qaimun sebagai khobar. Ka'annama zaidun qaimun. Seakan-akan Zaid berdiri. Kemudian lakinna. Ini untuk arti-artinya sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Silakan lihat lagi ke sana. Ini fokus ke ma-nya saja. Lakinna ma zaidun qaimun. Lakinna lil istidrak. Jadi ada ma, sehingga amalnya ini menjadi batal. Zaidun mubtada, qaimun sebagai khobar. Kemudian laita ala dulu di sini ya, sesuai ininya nih, sesuai urutan di sininya. La'alla, nah, tambahkan ma mazaidah atau ma kafah. La'alla mazaidun qaimun, ya andai Zaid berdiri. Nama ini mazaid ma kafah. Kemudian la'alla in makfufah, sehingga Zaidun kembali ke posisi semula yaitu sebagai mubtada, qaimun sebagai khobar. Jadi di sini dikatakan illa laita, kecuali laita. Kalau laita fayajuju fihal i'mal wal ihmal. Kalau laita boleh beramal, berfungsi amalnya, boleh tidak berfungsi. Contoh, laita ma zaidan qaimun. Berarti ini yang berfungsi alias beramal. Ya, beramal. Ma-nya tetap ma zaidah di sini. Ah, cuma untuk laita ini amalnya tetap bisa difungsikan sehingga Zaidan ini isim laita. Ya, Zaidan isim laita kemudian qaimun khobar laita. Boleh juga tidak difungsikan atau tidak diamalkan, berarti diihmal, diabaikan, seperti laitama Zaidun qaimun. Ya, andai Zaid berdiri. Ya, andai Zaid berdiri. Nah, ini marfu, kalau ini man mansub, kalau ini berfungsi atau beramal, kalau ini tidak beramal. Baik, silakan sampai di situ. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.